السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah menyelesaikan sebagian dari penjelasan beberapa hadis yaitu tentang hadis sifat Allah al-ajabu, yaitu kagum atau heran. Sebagaimana sudah saya sampaikan pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya hadisnya didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, namun di dalam surat As-Saffat ayat 12 Allah taala berfirman, bal ajibta wa yaskharun, dengan qiraah mendomahkan tak pada surat As-Saffat ayat 12 itu, bal ajibtu wa yaskharun, itu sebagai dalil tentang sifat al-ajabu. Jadi hadis yang didhaifkan oleh Al-Albani pada matan ini bisa mendapatkan gantinya, yaitu ayat Al-Quran surat As-Saffat ayat 12 tentang dalil penetapan sifat Al-Ajabu. Kemudian juga pada pertemuan yang telah lalu sedikit ada perbaikan penerjemahan labbaik wa sa'daik, bahwasanya secara bebas itu kalimat diterjemahkan dengan saya penuhi panggilanmu dan saya mohon kepadamu untuk menjadikanku bahagia dan menolongku. Seperti itu penjelasan Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin tentang kalimat labbaik wa sa'daik, yaitu saya memenuhi seruanmu, karena sebelumnya disebutkan ya Adam, wahai Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam mengatakan labbaik wa sa'daik, saya penuhi panggilanmu, kurang lebihnya demikian. Wa as'aluka, dan saya mohon kepadamu agar engkau membahagiakanku, maksudnya menjadikanku bahagia dan menolongku. Itu sedikit perbaikan makna labbaika wa sa'daik, yaitu terjemahan labbaika wa sa'daik, kurang lebihnya demikian. Kemudian juga pada kesempatan yang telah lalu juga sudah saya sampaikan tentang taklim. Hadis berikutnya tentang taklim yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Walaupun pada keterangan Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala disebutkan ma minkum min ahadin, ini disyarah oleh beliau, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disyarah oleh beliau, al-khitab, seruan ini lis sahabah, untuk sahabat. Wa huwa amun li jami'il mu'minin, dan ini umum, seruan ini umum untuk seluruh kaum mukminin. Ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian, itu seruannya untuk sahabat, namun dibawakan umum untuk kaum mukminin, illa sayukallimuhu rabbuhu, kecuali Rabb-nya akan berfirman kepadanya. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, taklim ini dibawakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan dari keterangan tadi umum untuk seluruh kaum mukminin. Walaupun khitabnya untuk sahabat. Namun dalam syarah yang lain disebutkan taklim ini jenis taklim yang tanpa perantara dan bentuknya adalah taklim hisab, dan merupakan taklim am, taklim yang umum. Hanya saja umum di sini yaitu Allah Ta'ala mengajak bicara. Artinya Allah Ta'ala berfirman kepada semua makhluknya, mengajak bicara semua makhluknya, yang mukmin maupun yang kafir, yang baik, saleh maupun yang fajir. Jadi tidak hanya seorang mukmin yang baik saja, tapi juga yang fajir juga demikian. Bahkan tidak hanya seorang mukmin, orang kafir pun juga diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keterangan tersebut, ini membawakan taklim am, benar-benar umum, mencakup semua, baik mukmin maupun kafir. Kemudian, wallahu ta'ala alam shawab, kalau saya perhatikan, maka apa namanya, nampaknya di sini ada dua lafadz syarah tentang makna, yaitu taklim am di sini, umum di sini. Saya belum mengetahuinya mana yang apa namanya, kalau seandainya ini benar-benar terjadi perselisihan pendapat yang tadad atau yang bertentangan, jika memang dibawakan bertentangan, maka saya belum mengetahui mana yang terkuat dari dua tafsiran tersebut. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam pertemuan yang kemarin juga, kita juga sudah pelajari tentang hadis yang muttafaqun alaih. Ini hadis terakhir yang kita pelajari, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila shalah fala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yaminihi fa innallaha qibala wajhihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi." Jika salah seorang di antara kalian yaitu berdiri untuk sholat, demikian kurang lebihnya, fala yabsuqanna qibala wajhihi, maka janganlah kalian, janganlah dia meludah ke arah depannya, wala an yaminihi, dan ke arah kanannya. Fa innallaha qibala wajhihi, karena sesungguhnya Allah menghadapinya. Kalimat fa innallaha qibala wajhihi ini, karena sesungguhnya Allah menghadapinya ini, maka harus kita fahami dengan menggabungkan dalil yang lainnya. Karena muwajahah di sini, muwajahullah, Allah menghadapi orang yang sholat ini, dibawakan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh kita bawakan bahwasanya Allah yaitu kedudukannya berada berbaur dengan makhluknya, bahkan Allah di atas seluruh makhluknya, Allah istawa alal arsh. Dan juga demikian, ini menunjukkan kemahadekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya, bahwasanya Allah meliputi mereka. Hanya saja sekali lagi, kemahadekatan di sini tentunya tidak bisa difahami kemahadekatan zat antara orang yang sholat di muka bumi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak. Kemudian disebutkan pada faedah dari hadis ini, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelanjutannya menjelaskan, walakin an yasarihi au tahta qadamihi, hendaklah ia meludah ke arah samping kiri atau ke bawah kakinya. Disebutkan bahwasanya dalam hadis ini terdapat penetapan kemahadekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya yang melakukan salat, dan bahwasanya Allah menghadapi orang yang sholat tersebut sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah berada di atas seluruh, tetap berada di atas seluruh makhluknya. Baik, jadi kesimpulannya, jika mendapatkan dalil ini ataupun dalil yang seperti ini, maka harus kita gabungkan dengan dalil-dalil yang lain sehingga tidak salah memahaminya. Itu beberapa keterangan tentang apa yang sudah kita dapatkan, tambahan dari apa yang sudah kita dapatkan pada penjelasan kemarin ataupun penegasan. Sekarang kita mulai dengan mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yang sebagian hadis ini sudah, sebagian lafaz hadis ini sudah kita pelajari pada awal-awal penjelasan tentang nama Allah Al-Awwal wal Akhir, juga demikian nama Allah Al-Zahir wal Batin. Oleh karena itu yang kita akan pelajari sebagian kalimat yang belum kita pelajari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma rabbas samawati sab'i wal ardi wa rabbal arsyil azim. Ya Allah, Allahumma itu sama dengan ya Allahu. Rabbas samawati as-sab'i wal ard. Rabb langit-langit yang tujuh dan bumi. Wa rabbal arsyil azim, dan Rabb al-arsy yang agung. Rabbana wa rabba kulli syai', Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Masya Allah, bagaimana adab di dalam berdoa seseorang mendahulukan dalam berdoa, yaitu pengakuan terhadap kemahesan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam rububiyahnya. Dan oleh karena itu di antara rahasia doa banyak disebutkan dalam dalil itu pakai Rabbana atau yang semisal itu, maka ini terkait erat dengan makna Ar-Rabb yang cakupannya sangatlah luas. Makna Ar-Rabb yang cakupannya sangatlah luas. Maka ketika seorang meminta dalam doanya, mohon kepada Allah, maka isi doanya disesuaikan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut di dalam doa tersebut. Kemudian faliqal habbi wan nawa. Ini masih terkait dengan apa? Dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Cuman disebutkan lebih detail, menunjukkan kesempurnaan setelah kesempurnaan. Kamal al-kamal ba'dal kamal. Ketika sebelumnya disebutkan rububiyah, rububiyatullah, kemudian diperinci lagi di antara bentuk rububiyah itu faliqal habbi wan nawa. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini al-habbi wan nawa. Itu kalau antum atau sebelumnya faliq itu syaq, yaitu pembelah. Kalau diterjemahkan dengan terjemahan yang bebas, ya apa namanya, ya membelah atau yang semisalnya. Artinya nantinya dari situ kemudian tumbuh-tumbuhan. Ketika al-hab wa nawa ini diterbelah, kemudian muncul tumbuhan. Karena al-hab wa nawa itu adalah sama-sama biji. Cuman kalau antum perhatikan syarah dari al-habbi wan nawa ini, kalau dalam bahasa kita ya, ini biji, al-habb itu biji monokotil, sementara an-nawa ini biji yaitu dikotil. Ya, karena syarahnya memang kalau dibahasakan dengan bahasa sekarang seperti itu. Yang satu keping tunggal, yang satunya keping ganda. Kemudian munazilat Taurah wal Injil wal Quran, yang menurunkan At-Taurah wal Injil wal Quran. A'udzu bika min syarri nafsi, saya berlindung kepadamu dari keburukan jiwaku. Wa min syarri kulli dabbatin anta akhidzun binasiyatiha, dan saya berlindung dari keburukan seluruh makhluk yang melata yang engkau pegang ubun-ubunnya, maksudnya engkau kuasai ubun-ubunnya. Demikian kurang lebihnya. Antal awwalu falaysa ba'da qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa qadunaka syai' iqdi an-niddain wa agnini minal faqr. Nah, adapun apa kalimat antal awalu sampai kemudian wa antal batinu falaysa dunaka syai' sudah saya jelaskan di saat menjelaskan ayat yang terkait dengan hal ini. Iqdi an-niddain wa agnini minal faqr, yaitu iqdi an-niddain, lunasilah, lunaskanlah hutangku, kemudian apa, wa agnini minal faqr, dan cukupkan aku dari kefakiran. Jadi dijaga jangan sampai kemudian apa seorang hamba itu terjatuh dalam kefakiran yang dikhawatirkan akan menjerumuskan kepada yaitu kemaksiatan ataupun bahkan kekufuran waliyadzubillah. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini terkait dengan nama dan sifat Allah, maka sama dengan faedah atau kesimpulan penetapan nama dan sifat Allah yang disebutkan pada ayat yang disebutkan tentang hal ini di awal-awal kumpulan ayat Al-Quran dahulu. Itu ada nama Allah Al-Awwalu Wal-Akhiru, juga ada nama Allah Al-Zahir Wal-Batinu, juga ada sifatnya Al-Awwaliyah, dan seterusnya. Baik, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain dalam matan berikutnya, wa qauluhu, dan sabda beliau, lamma rafa'a as-sahabatu aswatahum bidzikr, tatkala para sahabat mengeraskan suaranya ketika berzikir, ayyuhan nas irba'u, kemudian apa di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wahai manusia, berlakulah mudah atas diri-diri kalian. Begitu terjemahnya kurang lebihnya. Karena maksudnya irba'u adalah yaitu berlaku lemah lembut, mudah kepada diri seorang hamba tertuntut untuk berlaku mudah kepada diri mereka sendiri. Dalam kaitannya dengan apa di sini, yaitu kaitannya ketika zikir mengeraskan suara, maka dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berlaku mudah, lemah lembut terhadap diri mereka sendiri yang mengeraskan suara ini. Maksudnya bahwasanya janganlah seseorang itu mempersulit diri sendiri dengan mengeraskan suara ketika berzikir. Tetapi pelan saja, mudah, enggak usah harus keras-keras. Begitu maksudnya. Ayyuhan nas irba'u ala anfusikum, wahai manusia, berlakulah mudah atas diri kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Ini ta'lil, ini penyebutan alasan mengapa dinasihati untuk berlaku mudah terhadap diri sendiri, enggak usah capek-capek mengeraskan suara. Karena alasannya disebutkan di sini, sesungguhnya la tad'una, kalian tidak berdoa, yaitu tidak memohon kepada zat yang sifatnya asam, yaitu tidak mendengar, karena Allah Maha mendengar. Maka dinafikan asam di sini, tuli. Kemudian berikutnya, wala ghaiba, dan kalian tidak berdoa kepada zat yang sifatnya ghaib. Maksudnya ghaib di sini yaitu zat yang tidak melihat kalian. Itu dalamnya hakikatnya terdapat penetapan sifat al-basar. Kalau yang pertama tadi terdapat sifat penetapan as-sam'u, yaitu maha mendengar. Yang kedua maha melihat. Karena kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar dan maha melihat, maka tidak usah dikeraskan, Tidak usah mempersulit diri dengan mengeraskan. Seperti itu. Kemudian ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya disebutkan di sini, innalladzi tad'unahu, sesungguhnya yang kalian berdoa kepadanya itu aqrabu, sesungguhnya zat yang kalian berdoa kepadanya aqrabu ila hadikum min unuqi rahilatih, lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada leher binatang tunggangannya. Ini maksudnya haruslah kita fahami dengan dalil-dalil yang lainnya, bahwasanya maksudnya tidak ada satupun yang tersembunyi dari peliputan Allah, dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya dari kalimat aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatih. Tidak boleh kita fahami bahwasanya Allah itu zatnya dekat dengan zawat makhlukin. Tidak boleh dikatakan bahwasanya Allah dekat dengan tubuh-tubuh makhluk. Tempatnya dekat dengan tempat makhluk. Tidak boleh dikatakan demikian. Karena Allah istawa alal arsh, Allah di atas segala sesuatu. Baik, maka di dalam hadis ini terdapat penetapan kemadekatan Allah Subhanahu wa taala pada orang yang berdoa, bahwasanya Allah mendengar suara-suara mereka walaupun disampaikan dalam bentuk suara yang pelan, sebagaimana Allah taala mendengar pula apa suara-suara yang keras. Maka dalam hadis ini juga terdapat penetapan ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh makhluknya. Saya ulangi, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan yaitu orang-orang yang berdoa. Dan juga demikian penetapan bahwa Allah mendengar suara mereka, melihat gerakan mereka. Dan inilah, ini tidak bertentangan dengan kemahatinggian Allah, tidak bertentangan dengan istiwa Allah alal arsh, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Baik, berikutnya hadis isbat ru'yatil mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Hadis tentang penetapan bahwasanya kaum mukminin melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, kama tarawnal qamara lailatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Kemudian disebutkan di sini, la tudamuna, cara bacanya yang pertama begitu. Yang kedua, la tadamuna. Kalau la tudamuna maknanya kalian tidak dizalimi. Kemudian kalau la tadhammuna itu maknanya kalian tidak berdesak-desakan. Atau la tudhammuna. Saya dapatkan dalam syarah untuk makna tidak berdesak-desakan ada dua pengharokatan. Untuk makna yang kedua itu ada dua pengharokatan. La tadhammuna dan la tudhammuna. Maknanya sama, kalian tidak berdesak-desakan. Kalau yang pertama tanpa tasydid, la tadhammuna. Afwan, la tudhammuna. Jadi yang pertama tanpa tasydid, la tudhammuna. Dan yang kedua dengan apa? Dengan tasydid, la tadhammuna dengan la tudhammuna. Atau maksudnya, atau la tudhammuna. Itu maknanya sama, tidak berdesak-desakan. Maknanya tidak berdesak-desakan. Kemudian disebutkan di sini, yaitu apa? Untuk makna yang pertama, Atau saya lanjutkan dulu hadisnya. Fi ru'yatihi. Dalam melihatnya, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala, itu tidaklah apa? Tidaklah berdesak-desakan ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tuli'i syams wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Karena itu jika kalian mampu untuk tidak terluput mengerjakan salat sebelum terbitnya matahari, yaitu subuh, dan salat sebelum terbenamnya matahari, yaitu maksudnya di sini asar, maka lakukanlah. Hadis ini kalau dibaca dengan la tudhamuna tanpa tasydid mim, maka maknanya bahwa kalian semua bisa melihat Allah tidak sebagaimana jika sebagian kalian terzalimi dari melihatnya, yaitu yang satu menutupi yang lain sehingga bisa melihat Allah Ta'ala hanya sebagian dari kalian saja. Tidak demikian. Kemudian yang kedua, yaitu kalau dibaca la tadammuna atau la tudammuna, yang artinya kalian tidak berdesak-desakan, itu bahwa untuk melihat Allah kalian tidak perlu berdesak-desakan karena kalian tidak berkumpul pada satu tempat yang sempit sehingga berdesak-desakan, namun kalian melihat dari tempat kalian masing-masing. Sehingga jika digabungkan dua makna di atas, maka kalian benar-benar melihatnya dengan mata kalian. Sedangkan kalian berada di tempatnya, di tempat kalian masing-masing sehingga tidak berdesak-desakan. Itu penggabungan dua makna itu sekaligus. Jadi untuk makna yang pertama tidak tertutupi sehingga terdolimi, gak bisa melihat. Dengan demikian ditetapkan kalian melihat benar-benar dengan mata kalian. Kemudian yang kedua, tidak berdesak-desakan, berarti kalian berada di tempat kalian masing-masing sehingga tidak berdesak-desakan, tidak berada pada satu tempat yang apa? Satu tempat saja yang sempit, tidak. Maka semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan anugerah untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebab disebutkannya secara khusus, ada sebab, yaitu menjaga penunaian dua sholat subuh dan asar secara berjamaah agar bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini korelasinya dengan balasan bisa melihat wajah Allah, yaitu penunaian sholat berjamaah asar dan subuh, dan kemudian dibalas dengan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, adalah korelasinya adalah bahwasanya kedua sholat ini adalah sholat yang paling afdal. Maka pantas kalau yang didapatkan adalah anugerah balasan yang paling agung pula, yaitu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti hanya dua amalan mulia itu yang diperhatikan, sementara amalan-amalan yang lain tidak diperhatikan. Tentu kita menggabungkan seluruh dalil-dalil. Di antaranya untuk bisa melihat wajah Allah, jaga itu sholat asar dan subuh secara berjamaah. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, ila amthali hadhil ahadith allati yukhbiru fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis yang semisal yang sudah disebutkan ini, yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan an rabbihi, tentang Rabbnya. Ini menggambarkan yaitu sikap Ahlussunnah wal Jamaah, karena sudah itu beliau mengatakan bima yukhbiru bihi. Yaitu bahwa Ahlussunnah wal Jamaah sikapnya terhadap hadis-hadis yang sahih tentang penetapan sifat-sifat Allah Ta'ala digambarkan oleh penulis di sini, yaitu fa innal firqatan najiyah ahlas sunnah wal jamaah yu'minuna bidzalik, maka sesungguhnya al firqah najiyah, kelompok yang selamat, ahlas sunnah wal jamaah yu'minuna bidzalik, mengimani hal itu. Kama yu'minuna bima akhbarallahu bihi fi kitabihi, sebagaimana mereka juga mengimani, sebagaimana mereka mengimani seluruh kabar yang Allah kabarkan tentang dirinya di dalam kitabnya. Ahlussunnah wal Jamaah ciri khasnya mengimani seluruh dalil-dalil tentang penetapan sifat Allah dalam Al-Quran, sekaligus juga dalam As-Sunnah yang sahihah. Semuanya menggunakan manhaj min ghairi tahrifin wala ta'dilin. Menggunakan metodologi tanpa tahrif, tanpa ta'til, wa min ghairi takyifin wala tamthilin, dan tanpa takyif dan tanpa tamthil. Jadi dengan demikian Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang ciri khas, di antara ciri khas utama mereka sangat menerima dengan keyakinan yang kuat dan benar tentang seluruh dalil-dalil, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang sahihah, tentang penetapan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau mentahrif, mereka tidak mau mentaktilnya, dan mereka tidak mau mentakif serta mentamthil. Itulah semulia-mulia kaum, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki keyakinan yang menyebabkan mereka demikian bahagianya, demikian merasakan manisnya, merasakan kelezatan iman, al-iman billah. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka berarti menyelisihi tariqatul mubtadi'ah, metodologinya, manhajnya ahlul bid'ah, yang mereka ini misalnya Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang lainnya, kalau bukan mentahrif ya menta'til, kalau bukan menta'til dan mentahrif ya mentakyif ataupun mentamtsil. Itulah kurang lebih dari apa sikap-sikap batil mereka. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah Allah selamatkan dari itu semuanya. Maka sungguh menjadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah menjadi orang yang sangat bahagia di dunia sebelum di akhirat. Berikutnya Syekh menyebutkan bab baru, karena hakikatnya dengan kalimat min ghairi takyifin wala tamtsil keluarlah dari seluruh dalil-dalil tentang kelompok dalil-dalil tentang penetapan sifat-sifat Allah, baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Adapun pada kalimat-kalimat selanjutnya, walaupun ada dalil tentang penetapan sifat Allah, namun penekanannya bukan sebagaimana yang sebelumnya. Bukan sedang membahas secara khusus dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang sahihah. Oleh karena itu bisa dikatakan sungguhnya inti kitab Al-Wasithiyah ini sudah selesai kita pelajari. Dari awal pembukaan sampai kemudian matan wa min ghairi takyifin wala tamtsilin ini. Hanya saja sebagaimana sudah saya sampaikan di awal-awal, karena isi al-aqidah al-wasithiyah ini adalah tidak hanya tentang penetapan nama dan sifat Allah, tetapi lebih umum dari itu, yaitu tentang arkanul iman, maka setelah al-imanu billah masih ada pelajaran-pelajaran lain tentang rukun iman yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan inilah pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan mereka maksudnya. Bagaimana mendidik masyarakat dari sigharil ilm qabla kibarihi, yaitu dengan mengajarkan dasar-dasar dari keimanan sebelum melanjutkan kepada pelajaran-pelajaran yang terbangun di atas dasar-dasar keimanan tersebut. Adalah terbalik jika seorang memperhatikan perkara-perkara yang terbangun di atas dasar sementara teledor dan sangat kurang dari mempelajari dasar-dasar. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwasanya dalam berbagai disiplin ilmu apapun juga, bahwa yang perhatian terhadap dasar ilmiah dari berbagai disiplin ilmu biasanya adalah orang-orang yang memang pakar dalam masalah itu, orang-orang yang memang benar cara belajarnya, orang-orang yang memang mengerti benar ilmu tersebut. Namun orang yang sangat jauh dari penguasaan sebuah ilmu, ilmu apapun juga, dari ilmu-ilmu yang baik, mau baik dunia maupun ilmu-ilmu diniyah, ad-diniyah, maka di antara ciri khasnya biasanya tidak perhatian dan tidak begitu tertarik dengan pengokohan dasar, perhatian terhadap pelajaran-pelajaran dasar. Saya ambil contoh misalnya, kalau ada pameran teknik sipil misalnya, Anda yang tidak jurusan teknik sipil mungkin akan mendatangi stan-stan hiasan ornamen dari bangunan-bangunan atau kemegahan atapnya dan seterusnya. Tetapi stan yang menampilkan bagaimana metode membuat dasar pondasi itu kurang tertarik. Karena enggak ada wujud zahir yang menarik bagi orang awam teknik sipil. Tapi bagi mereka yang perhatian dan memang fokus serta faham tentang ilmu teknik sipil, ini suatu yang sangat penting bagi dia. Suatu yang menarik bagi dia. Yang tidak tertarik biasanya orang-orang yang awam terhadap teknik sipil. Yang menarik bagi dia adalah bangunan di atas pondasi itu, ornamennya, kemudian detailnya dari bentuk-bentuk bangunan secara tampak luarnya ataupun tampak dalamnya, interiornya, kagumnya dalam masalah-masalah yang seperti itu. Nah ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tetapi tahukah Anda apa gunanya bangunan yang tinggi menjulang dengan ornamen yang bagus, interior yang mewah, kalau kemudian pondasinya rapuh, kena angin syubhat sedikit oleng, kena angin syahwat sedikit hancur. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kita lihat Syekhul Islam ketika diminta untuk menuliskan masalah akidah, untuk membina masyarakat, yang beliau tulis dalam waktu yang singkat, akidah wasitiyah ini, yang dipilih, yang ada dalam benak beliau adalah ini yang di hadapan kita. Sesuatu yang kalau didaurahkan mungkin jika dibandingkan dengan materi-materi yang lain, banyak kaum muslimin yang tertarik materi-materi yang lain yang sifatnya tidak mendasar sekali. Oleh karena itu, berbahagialah kita dipilih oleh Allah Ta'ala untuk berkesempatan mempelajari sesuatu yang menjadi dasar agama kita. Baik, kita lanjutkan. Tentang makanatu ahlussunnah wal jamaah baina firaqil ummah. Tentang kedudukan ahlussunnah wal jamaah di antara kelompok-kelompok di tengah umat ini. Bal humul wasatu. Bahkan mereka adalah kelompok tengah-tengah. Bal humul wasatu fi firaqil ummah. Bahkan mereka adalah kelompok yang tengah-tengah di antara kelompok-kelompok di tengah umat ini. kama annal ummata hiyal wasatu fil umam. Sebagaimana umat ini adalah kelompok tengah-tengah pula di antara umat-umat yang lainnya. Setelah menyebutkan kalimat yang umum, global, kemudian beliau memperinci apa maksud tengah-tengah di sini. Fahum wasatun, maka mereka ini kelompok tengah-tengah. Fi babi sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Antara, di dalam pembahasan tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baina ahli ta'dil, al-jahmiyah wa ahli tamthil, al-musyabbihah. Antara ahlu ta'til jahmiyah dan ahlu tamthil al-musyabbihah. Apa tengah-tengahnya? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana sudah kita pelajari tentang tengah-tengah ahlu sunnah wal jamaah dan tentang fibab sifatillahi ta'ala. Namun sebelum saya lanjutkan tentang penjelasan itu, apakah yang dimaksud dengan sikap tengah-tengah? Tengah-tengah itu maksudnya sikap yang berada di antara al-ghulu, yaitu al-ifrat, wa tafrid. Itu maksudnya tengah-tengah. Sikap antara berlebih-lebihan ifrat, atau dalam bahasa lain ghulu, dan tafrid, atau dalam bahasa lain teledor, atau mengurangi. Jadi kebenaran itu tidak boleh ditambah sehingga ghulu, dan tidak boleh dikurangi sehingga teledor. Dan beragama Islam dalam seluruh sisinya haruslah apa? Al-wasat, tengah-tengah. Dengan pemahaman seperti itu, tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh apa? Mengurangi. Artinya kalau dalam pelaksanaannya kita berusaha untuk apa? Mengamalkan hadis qaribu sebelum qaribu, saddidu wa qaribu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, maksudnya tidak dhaif, yaitu saddidu, bersikap sempurnalah. Kalau tidak bisa baru wa qaribu, mendekatilah kesempurnaan. Ulama menjelaskan maksud dari hadis ini, kita tidak boleh dari awal dalam menjalankan ajaran agama Islam, dalam berbagai macam ibadah, tidak boleh kita meniatkan dengan sengaja untuk apa? Untuk yaitu qaribu terlebih dahulu, untuk tidak sempurna. Kita tertuntut untuk sempurna, dari awal sempurna dulu niatnya. Baru kalau enggak mampu qaribu, seperti itu. Mendekatlah. Mendekati kesempurnaan maksudnya. Mendekatlah kesempurnaan. Qaribu, fi'il amr, perintah untuk mendekati kesempurnaan. Itu ketika tidak mampu dalam pelaksanaannya. Maka selama seseorang itu mampu, lakukan ajaran agama Islam ini dengan sempurna. Itulah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh di sini, yaitu maksudnya tidak apa, seseorang tidak disarankan untuk kemudian tidak meniatkan kesempurnaan saat menjalankan ajaran agama Islam. Minimalnya demikian. Maksud kata tidak boleh. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah makna al-wasat. Kemudian sekarang contoh al-wasat pertama adalah al-wasat dalam masalah sifatillahi ta'ala. Yaitu antara, tengah-tengah antara jahmiyah, ini ahlut tafrid, orang yang teledor. Mengapa mereka dikatakan teledor jahmiyah ini? Karena dalam mereka teledor dalam kewajiban menetapkan sifat Allah Ta'ala dengan menolak penetapan sifatnya. Kemudian antara yang satunya lagi musyabbihah. Musyabbihah itu mumathilah. Dan kalimat yang terpilih adalah sesuai dengan kalimat yang dinafikan dalam Al-Quran, yaitu mumathilah. Laisa ka mithli syai. Allah Ta'ala tidak berfirman laisa ka syibhihi syai. Sehingga kalau ditanya mana yang terpilih, kalimat musyabbihah atau mumathilah, jawabannya mumathilah, karena itulah yang sesuai dengan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran yang dinafikan itu tamthil. Laisa ka mithli syai. Allah Ta'ala berfirman demikian. Allah Ta'ala berfirman demikian. Adapun mengapa ulama membawakan kalimat musyabbihah, ini dalam tanda petik meminjam istilah mereka. Meminjam istilah mereka. Itu yang dikenal ketika itu. Itu yang dikenal ketika itu. Nah, al-musyabbihah ini alul ifrat, orang yang berlebih-lebihan. Mengapa demikian? Karena mereka berlebihan dalam menetapkan sifat Allah sampai menyamakan sifatnya dengan sifat makhluk. Menetapkan Allah memiliki tangan, cuman kebablasan tangan Allah katanya sama dengan tangan makhluk. Intinya demikian. Ini namanya ghulu, berlebih-lebihan. Menetapkan ya menetapkan. Bukankah keyakinan al-sunnah al-jamaah isbatun bila tamzilin. Nah ini, tengah-tengahnya di situ. Sehingga selamat dari musyabbihah mumathilah dan tanzihun bila ta'dilin. Mensucikan Allah. Namun tidak sampai menolak. Tidak sampai menolak, tidak sampai mengurangi kebenaran. Mengurangi penetapan sifat Allah. Mengapa tanzihun mensucikan? Karena memang syubhatnya Jahmiyah ini ketika menolak sifat Allah adalah nanti kalau disamakan, nanti kalau ditetapkan sifat Allah sama dong dengan manusia. Dengan alasan mensucikan Allah dengan mensucikan Allah dari kesamaan dengan manusia sampai mereka akhirnya mengurangi kebenaran, yaitu apa? Menta'til, menolak. Menolak. Kemudian Syekh mengatakan berikutnya. Jadi Anda harus faham di sini sisi tengah-tengahnya di mana. Dengan setidaknya paham tiga. Sisi ifrotnya gimana, sisi tafridnya gimana, nah al-sunnah al-jamaah bagaimana. Begitu. Dalam setiap contoh yang contohkan di sini. Wahum wasatun fi babi af'alillahi bainal jabariyah wal qadariyah wa ghairihim. Dan mereka juga tengah-tengah antara bab tengah-tengah di dalam bab af'alillah. Bab tentang perbuatan-perbuatan Allah antara kelompok Jabariyah dan Qadariyah dan selain mereka. Jabariyah ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah adalah kelompok ahlul ifrat, berlebih-lebihan. Mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan perbuatan dan takdir Allah sampai meniadakan kemampuan, pilihan dan kehendak manusia dan menyatakan seorang hamba terpaksa dalam melakukan perbuatannya. Jadi mereka menetapkan takdir Allah namun kebablasan sampai meniadakan kemampuan manusia, sampai meniadakan pilihan manusia, sampai meniadakan kehendak manusia, sehingga mereka menyatakan seorang hamba itu terpaksa dalam melakukan perbuatannya. Itulah Jabariyah. Kemudian yang satunya adalah kelompok Qadariyah. Ini kelompok ahlu tafrid. Kelompok yang mengurangi, teledor. Mereka mengurangi dan teledor dengan tidak menetapkan kemahasempurnaan qudrah, masyiah dan takdir Allah. Qadarullah. Tidak menetapkan qudrah, masyiah dan qadar Allah. Mereka menyatakan perbuatan hamba itu terlepas dari kehendak dan takdirnya, dari kehendak dan takdir Allah. Seorang hamba bebas melakukan perbuatan apa saja tanpa dikehendaki dan ditakdirkan oleh Allah. Jadi sederhana saja sobat mereka itu. Kalau kalian menemukan partai Qadariyah Indonesia, semoga tidak ada, karena semakin hari semakin banyak penyimpangan. Nanti ada partai Jabariyah. Nanti ada partai sehingga kalau ditangkap sedang mesum misalnya beralasan ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah ini kalau ada PJI, Partai Jabariyah Indonesia, mungkin banyak para pemuda yang ikut. Na'udzubillah. Partai Qadariyah Indonesia. Kalau seandainya ada partai itu maka apa? Sederhana saja kalau kalian debat dengan mereka. Mereka kurang lebihnya akan mengatakan, loh saya mau ngangkat lampu ini. Bisa toh? Bisa. Mana kehendak Allah? Na'udzubillah. Saya mau nurunkan loh, bisa turun. Kan bisa. Mana kehendak Allah? Nah, syubhatnya mereka begitu. Sederhana saja ketika gini tampil. Nah, itu kehendak Allah. Tampil seperti itu. Oleh karena itu terkadang orang dengan dalil itu enggak nyambung. Baru dengan logika dibantah logika baru kemudian nyambung mereka. Seperti itu. Padahal ketika dia akan seperti ini kemudian dicabut nyawanya, sangat memungkinkan akan mati saat itu, tidak kesampaian maksudnya. Kita tanyakan kepada dia, coba kamu ingat-ingat, berapa kali kamu ujian masuk perguruan tinggi UGM enggak tembus-tembus? Nah, enggak sesuai dengan kehendakmu toh? Nah, seperti kita katakan, kalau kita tahu rahasia dia, seperti itu. Enggak tembus-tembus, enggak sesuai dengan kehendakmu toh? Berapa kali kamu naksir akhwat itu tapi enggak tembus-tembus? Nah, itu. Enggak sesuai dengan kehendakmu toh? Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita sampaikan dalil bantahan dalil-dalil. Kalau memang dia sulit menerima dalil-dalil. Baik, berikutnya yaitu kalau ahlussunnah jamaah itu tengah-tengah. Seorang hamba dalam melakukan perbuatannya diyakini dengan kehendak dan pilihannya sendiri. Asal seorang itu melakukan dalam keadaan sadar, dalam keadaan berakal sehat, dalam keadaan yang memang tidak terhalangi untuk menentukan pilihannya. Dia dengan kehendak sendiri, dengan pilihan sendiri. Dan memang dibedakan antara sesuatu yang di luar kehendaknya dengan tidak. Aliran darah dari jantung tersebar ke seluruh tubuh kemudian kembali ke jantung. Kalau itu tanpa kehendak kita. Menggok dulu ke sana, belok sini atau kemudian terbalik alirannya. Itu tanpa kehendak kita yang seperti itu. Namun maksiat atau tidak itu ada kehendak kita di sana. Sehingga ketika seseorang kemudian maksiat, jangan Allah yang disalahkan. Karena Allah telah mentakdirkan ini. Yang suka kamu, yang menghendaki kamu, yang ingin kamu, yang mut kamu kok. Yang disalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang melangkah adalah kakimu, yang berbuat adalah tanganmu, yang disalahkan Allah ta'ala. Tidak boleh yang seperti ini. Maka ahlussunnah jamaah meyakini bahwa seorang hamba dalam melakukan perbuatannya dengan kehendak dan pilihannya sendiri. Namun perbuatan tersebut baru terjadi jika Allah kehendaki, jika Allah ciptakan, dan jika Allah takdirkan. Karena dialah yang menciptakan kehendak dan kemampuan hamba untuk melakukan perbuatan tersebut. Walaupun kita menghendaki, memang ahlussunnah jamaah mengakui adanya dan menetapkan adanya kehendak manusia, pilihan manusia. Tetapi tidak setiap pilihan itu pasti terjadi. Tidak setiap yang dikehendaki oleh manusia itu pasti terjadi. Semuanya baru terjadi kalau Allah menghendaki terjadi. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ditetapkan memang, tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ditetapkan pilihan, tetapi pilihan manusia itu di bawah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah memilihkan yang lain, yang terjadi yang lain. Kemudian berikutnya, wa fi babi wa'idillah bainal murji'ah wal wa'idiyah minal qadariyah wa ghairihim. Dan dalam masalah ancaman Allah, ahlussunnah wal jamaah tengah-tengah antara murji'ah dan wa'idiyah. Dan satu sisi yang lainnya qadariyah wa ghairihim dan selain mereka. Satu sisi yang lainnya qadariyah kemudian disebutkan di sini dan selain mereka. Wallahu taala alam shawab, atofnya ini kembali kepada qadariyah atau kepada semuanya. Saya belum mengetahuinya. Baik. Perhatikan ini murji'ah dan ini ada min ya, bukan wa ya. Ya. Bainal murji'ah satu pihak wal wa'idiyah dan kelompok yang ghulu terhadap nas-nas tentang wa'id, ancaman. Min di sini yaitu min bayaniyah, penjelasan berupa siapa saja mereka ini, wa'idiyah ini, qadariyah wa ghairihim. Kalau begitu atofnya kepada qadariyah, saya enggak melihat huruf min ini tadi. Yaitu berupa qadariyah dan juga selain mereka. Kelompok Murji'ah, ikhwan fillah, itu kelompok yang ahlu tafriyat. Kelompok yang teledor. Mengapa? Mereka teledor dalam memperhatikan dalil-dalil tentang ancaman Allah. Dalil-dalil yang mereka berlebihan dalam mensikapinya adalah dalil-dalil tentang janji-janji Allah. Sampai meyakini bahwa pelaku dosa besar tidak fasik. Dosa baik kecil atau besar selama bukan kekufuran tidak mempengaruhi keimanan. Maka hati-hati jika bermunculan partai Murji'ah Indonesia. Karena orang anggota partainya selama masih muslim, pokoknya yang paling fasik sama dengan yang paling soleh. Yang menjaga sholat malam, menjaga sholat jamaah sama dengan yang mabuk-mabukan, pokoknya masih muslim. Nah ini hati-hati. Tidak mempengaruhi keimanan. Dan pelaku dosa besar sempurna imannya. Itu keyakinan mereka. Tidak terancam. Sebagaimana diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Karena dalil-dalil ancaman itu lebih dibawakan kepada orang-orang kafir. Saya ulangi. Dalil-dalil ancaman terhadap pelaku dosa besar itu hanya untuk orang-orang kafir saja. Hanya untuk orang-orang kafir saja. Bukan setidaknya, tapi memang demikian. Hanya untuk orang-orang kafir saja. Itu siapa? Murji'ah. Qadariyah bagaimana? Qadariyah adalah ahlul ifrad dalam masalah ancaman Allah. Jadi jangan bingung. Kalau sebuah aliran itu gaduh-gaduh keyakinannya. Dalam masalah ancaman Allah begini. Dalam masalah apa sifat Allah begini. Dalam masalah. Karena kembali kepada kaidah. Dalam masalah memahami aliran sesat, bahwasanya mereka tidak punya dalil, mereka tidak punya pegangan yang benar, sehingga pegangan mereka adalah hawa nafsu, pegangan mereka adalah pemahaman dari imamnya, imam kesesatan tadi. Oleh karena itu suka-suka imamnya, suka-suka hawa nafsunya, suka-suka syubhat yang mencemarinya, sehingga sangat memungkinkan sebuah partai ketika ditengok AD dan ART-nya dalam masalah akidah maka ikut Mu'tazilah. Dalam akidah al-asma wa sifat. Dalam masalah kemudian sikap terhadap pemerintah maka ikut Khawarij. Dalam masalah dan seterusnya. Ini pentingnya belajar aliran-aliran sesat yang telah dijelaskan oleh para ulama. Karena mereka bisa metaforsis. Mereka bisa sekarang ini bernama lain tapi hakikatnya sama. Bagi orang yang sudah paham akidah yang sahihah, maka radarnya akan menyala ketika ada kampanye partai ini dan itu, kemudian isinya jargon ini dan itu. Wah ini Murji'ah, wah ini Qadariyah, wah ini ada bau Khawarij, wah ini dari kejauhan saja sudah baunya bau Qadariyah, seperti itu. Tapi bagi orang awam maka ikut-ikutan saja. Apalagi kalau dibungkus dengan bahasa-bahasa kampanye, dibungkus dengan bahasa-bahasa yang retorika yang kelihatan indah dan mentereng serta intelek. Maka akan termakan, banyak orang bisa jadi akan termakan kampanye mereka. Qadariyah ahlul ifrat. Mereka berlebihan dalam bersikap terhadap dalil-dalil ancaman Allah dan melupakan dalil-dalil janji Allah. Sampai meyakini pelaku dosa besar jika tidak taubat maka di dunia keluar dari keimanan, artinya tidak dinamakan mukmin, di akhirat kekal di neraka. Ini Qadariyah dalam masalah mensikapi ancaman, dalil-dalil tentang ancaman Allah. Jadi baca Al-Quran pun itu juga pakai kaidah, kalau enggak nanti akan terpleset seperti ini. Kalau sedang menemukan ayat-ayat tentang azab, demikian cintanya dia. Sudah bagus cinta terhadap Al-Quran. Namun cinta juga tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan bisa sampai pada kesesatannya Qadariyah ketika mensikapi dalil-dalil tentang ancaman Allah. Mereka cinta terhadap dalil-dalil tentang ancaman Allah. Tetapi berlebihan sikapnya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah memperhatikan dua kelompok dalil sekaligus. Ancaman dan janjinya sehingga meyakini bahwa pelaku dosa besar terancam masuk neraka. Mengapa? Karena memperhatikan dalil-dalil ancaman dengan benar namun masih mukmin. sehingga tidak kekal di neraka walaupun tidak bertaubat sampai meninggal dunia. Malah bisa jadi akan diampuni oleh Allah karena di bawah kehendak Allah, kalau dosa besar itu bukan kesyirikan, kalau selama dosa itu bukan yaitu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama bukan kesyirikan akbar misalnya, maka seseorang apa? Seseorang bisa jadi pelaku dosa besar ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka meyakini, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini masih mukmin pelaku dosa besar tersebut dan kalaupun masuk ke neraka tidak kekal selama di neraka? Karena buah dari memperhatikan dalil-dalil janji Allah dengan benar. Jadi kedua-duanya diperhatikan, kedua kelompok dalil tersebut. Kemudian berikutnya, wa fi babi asma'il iman wad-din bainal haruriyah wal mu'tazilah wa bainal murji'ah wal jahmiyah. Tengah-tengah dalam masalah keyakinan terhadap sebutan-sebutan nama keimanan dan agama. Maksudnya apa sebutan-sebutan nama keimanan dan agama? Maksudnya adalah dalam masalah menyatakan hukum atas seseorang fasik, kafir atau muslim. Itu maksudnya sebutan-sebutan nama keimanan dan agama. Yaitu menyatakan hukum atas seseorang kafir, fasik atau muslim. Al-Ifrat Al-Haruriyah atau Al-Khawarij dan Mu'tazilah, bainal Haruriyah wal Mu'tazilah wa bainal Murji'ah wal Jamiyah, disebutkan seperti itu. Yaitu satu kelompok, satu pihak Al-Haruriyah atau Al-Khawarij dan Al-Mu'tazilah. Mereka berlebih-lebihan dalam menyatakan hukum atas pelaku dosa besar. Di dunia mereka nyatakan keluar dari keimanan, tidak dinamakan orang mukmin. Kalau Al-Khawarij menyatakan vonis kafir, adapun Mu'tazilah menyatakan bukan mukmin tapi juga bukan kafir. Al-manzilah bainal manzilatain istilah mereka. Kedudukan di antara dua kedudukan. Mukmin enggak? Enggak. Pelaku dosa besar. Ada orang berzina, kemudian dia akan menyatakan, mukmin enggak ini? Enggak. Kalau dia dituntut untuk menyatakan, mukmin enggak? Enggak. Kafir enggak? Enggak. Lah gimana? Manzilah baina manzilatain. Enggak usah ikut bingung. Karena biarlah mereka yang bingung sendiri dengan istilah mereka sendiri jika memang tidak mau didakwai. Karena tidak ada kaidahnya. Kaidahnya adalah yaitu hawa nafsunya ataupun syubhatnya ataupun aliran jadi pemimpin mereka. Adapun di akhirat, menurut keduanya kekal di neraka. Di akhirat menurut keduanya kekal di neraka. Ahlu tafrid, al-murji'ah dan al-jahmiyah. Mereka teledor dalam menyatakan hukum atas pelaku dosa besar. Bahwa pelaku dosa besar sempurna keimanannya. Sama seperti orang yang sempurna ketaatannya. Karena menurut mereka keimanan tidak bertambah dengan ketaatan dan tidak berkurang dengan maksiat. Insya Allah nanti dalam bab iman kita akan dapatkan gara-gara salah menyimpulkan definisi keimanan dari dalilnya. Mereka tersesat sejauh itu. Sepele gara-garanya. Gak paham tentang definisi iman dengan benar ketika menyimpulkan dari dalil-dalilnya. Terjatuh dengan kejatuhan yang sangat mendalam, kesesatan yang sangat sesat. Oleh karena itu, inilah mahalnya belajar akidah. Seorang akan terjaga dengan taufik dari Allah ketika belajar akidah dari kesesatan yang demikian parahnya. Mungkin kalau kita yang mendapatkan banyak anugerah akidah yang benar, memahami seperti itu kok sederhana sekali. Kenapa harus bingung? Kenapa harus tersyubhati? Namun ketika kita melihat orang yang tersesat jauh, padahal masalahnya sepele dan sederhana, kita jadi bersyukur kepada Allah. Betapa masalah yang sederhana ini tidak setiap orang mendapatkan anugerah pemahaman yang benar. Ini benar-benar menguatkan prinsip la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya kita dapat anugerah, sesungguhnya kita bisa benar pemahamannya dalam masalah yang walaupun sederhana dalam masalah akidah lusunul jamaah, itu karena penjagaan Allah terhadap keimanan kita. Kembalinya karena Allah menjaga kita, karena Allah memberikan taufik kita, bukan karena kecerdasan IQ kita. Hakikatnya bukan karena itu. Betapa banyak orang yang jauh lebih cerdas dari kita namun tersesat dalam masalah yang sepele dan sederhana. Asalnya, pada asalnya. Sehingga banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah agar masalah-masalah yang belum kita pahami dengan baik, yang bagi orang lain itu sederhana, maka kita menghibah, memohon, memelas kepada Allah pada sepertiga malam terakhir misalnya, atau antara adzan dan iqamah. Sebut jika memang perlu disebutkan, sebut pelajaran apa yang Anda tidak faham. Curhat kepada Allah Ta'ala. Jangan ambil Facebook, ambil WA, ambil untuk kemudian curhat di statusnya. Curhat kepada Allah Ta'ala. Allah yang bisa memahamkan Anda. Kemudian, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, tengah-tengah. Pelaku dosa besar, di dunia berkurang keimanannya dan fasik, namun masih muslim, tidak kafir, dan di akhirat tergantung kehendak Allah. Jika dia menghendaki, maka dia ampuni. Jika tidak, dia akan azab neraka, namun tidak kekal. Kemudian, terakhir, fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainar rafidah wal khawarij. Tengah-tengah antara apa? Rafidah dan khawarij dan masalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawafid Syiah ini ahlul ifrat, gulu. Sikap mereka berlebih-lebihan terhadap Ali bin Abi Thalib. Terhadap Ali bin Abi Thalib dan ahlul bait sampai memusuhi sahabat yang lainnya. Adapun khawarij, mereka ini ahlul tafrid. Teledor dalam menghormati Ali sampai mengkafirkan beliau dan mengkafirkan banyak sahabat yang lainnya. Adapun ahlus sunnah wal jamaah tengah-tengah. Mereka menghormati seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meyakini bahwa sahabat adalah umat terbaik, namun tidak sampai ghulu berlebih-lebihan terhadap siapapun di antara mereka. Dengan demikian mereka menjadi orang yang paling bahagia dari seluruh umat Rasulullah sallallahu dari seluruh umat para rasul alaihi salatu wasallam. Maka umat yang termulia adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di situ insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.